Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'atina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahum faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu sore 22 Sya'ban 1441 Hijriah, kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin setiap Rabu sore, terutama selama penyakit COVID-19 mewabah, di dalam sebuah kajian rutin membaca matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina, dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa ihfazna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ini adalah pertemuan yang ke-52 di dalam pembacaan matan Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dengan membaca syarahnya Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Allama Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai membaca pembatal keislaman yang kelima, penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa membenci sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun ia mengamalkannya maka ia telah kafir. Dan Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menjelaskan bahwa dalil akan hal ini adalah firman Allah surat Muhammad ayat 9. Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu berupa syariat, maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Artinya batallah pahala amalan mereka. Dan ahibati hafizakumullahu taala, ini ayat menunjukkan bahwa barang siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebuah perbuatan kemurtadan, mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menghapuskan pahala amal solehnya. Kemudian Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullah menjelaskan kenapa yang membenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan kemurtadan dan mengeluarkan orang dari agama Islam. Karena pokok keimanan adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir dan qadar. Dan orang yang beriman kepada Allah berarti dia beriman kepada Al-Quran, dan orang yang beriman kepada Rasulullah kepada para rasul berarti dia beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapa yang membenci berarti tidak beriman, karena salah satu tanda keimanan adalah menyukai ataupun menyukai apa yang dibawa, apa yang diimani, menyukai apa yang diimani. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah jelaskan bahwa yang dimaksud oleh penulis apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup Al-Qur'an dan juga seluruh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencakup Al-Qur'an dan juga mencakup sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran beliau. Nah, kemudian Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan juga menjelaskan bahwa kenapa membenci sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk perbuatan kekufuran dan kemurtadan, karena berarti mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua kenapa membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat termasuk perbuatan kekufuran kemurtadan, karena berarti mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal yang beliau bawa, yang beliau ucapkan tersebut adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang ketiga yang sudah kita pelajari, kenapa mendustakan atau membenci syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk perbuatan kekufuran dan kemurtadan, karena berarti tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa saja yang Rasulullah SAW bawa kepada kalian, maka ambillah. Di situ perintah Allah. Syariat apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ambillah. Dan apa saja syariat yang dibawa, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka jauhilah. Maka siapa yang membenci, berarti dia tidak taat terhadap perintah ini. Dan ini pantas untuk mendapatkan gelar kekufuran dan kemurtadan. Kemudian juga sebab yang keempat, kenapa membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa syariat, termasuk perbuatan kemurtadan dan perbuatan kemurtadan dan juga kekufuran, yaitu karena mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mencintai apa yang disyariatkan oleh Allah dan mencintai apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa syariat, adalah konsekuensi dari keimanan. Konsekuensi dari keimanan berarti membenci kebalikan daripada konsekuensi keimanan, yaitu kekufuran dan kemurtadan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis di sini mengatakan walau amila bihi, meskipun ia mengamalkannya. Meskipun ia mengamalkannya, artinya meskipun syariat yang dibenci tersebut diamalkan oleh orang yang membenci, seperti orang-orang munafik, mereka membenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena iman mereka cuma di lisan dan tidak sampai ke dalam hati. Seperti misalkan dalam perihal salat, mereka membenci untuk salat. Dalam perihal sedekah, mereka membenci untuk sedekah. Tetapi mereka salat, mereka bersedekah, bahkan mereka berjihad, tapi mereka membenci. Nah, ini tidak menjadikan mereka akhirnya menjadi seorang muslim, tetapi munafik akbar, munafik i'tiqadi, munafik besar, munafik keyakinan, yang berarti innal munafiqina fil darkil asfali minan nar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka yang paling dalam. Naam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai perkara ini. Baik, kita lanjut apa yang disebutkan oleh pensyarah hafizahullah taala. Falladzina yubghiduna ma anzalallahu azza wa jalla ala fariqai. Orang-orang yang membenci apa yang diturunkan Allah menjadi terbagi menjadi dua. Di sini pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, beliau menjelaskan tentang orang-orang yang membenci syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua. Kata beliau, al-fariqul awwal al-kuffarul asliyun wa hadha maqalatuhum. Kelompok pertama, orang-orang yang kafir semenjak lahir. Dan pembahasan di atas adalah tentang mereka. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir memang membenci syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal fariqul tsani alladziina yad'uuna al-islam wa humul munafiqun wa qad taqaddamat maqalatuhum. Kelompok kedua, orang-orang yang mengaku Islam dan mereka adalah orang-orang munafik, padahal mereka telah disebutkan sebelumnya. Maksudnya pembahasan mereka telah disebutkan sebelumnya sebagaimana yang sudah kita katakan tadi. Amal mu'minun, adapun orang-orang beriman, fa innahum yuhibbuna ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun orang-orang beriman, mereka mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, innama kana qaulal mu'minin إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Nah, itu sifat orang beriman, istislam. Makanya seorang muslim disebut sebagai muslim karena dia mempunyai sifat yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seseorang tidak akan tunduk patuh taat kecuali dalam keadaan mencintai. Ada pepatah Arab mengatakan lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sifat orang beriman mendengar kemudian taat patuh. Wa ulaika humul muflihun, dan seperti itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51. Yaquluna sami'na wa ata'na li'annahum yuhibbuna ma ja'anillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab kami mendengar dan kami menaati karena mereka mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wala yajiduna fi anfusihim harajan min hukmillah wa hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak merasa keberatan hati di dalam hati mereka terhadap hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan oleh pensyarah di sini surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Ay la yajiduna fi anfusihim wa qulubihim haraja. Maksudnya, mereka tidak mendapati di dalam diri dan hati mereka perasaan berat. Ya, perasaan berat. Fala yaktafuna bil inqiyadi adh-dhahiri bal yanqaduna dhahiran wa batinan. Karena itu mereka tidak cukup hanya tunduk secara lahiriah saja tetapi juga tunduk secara lahir dan batin. Wa yuhibbuna hukmallah wa hukma rasulih sallallahu alaihi wa sallam dhahiran wa batinan. Mereka mencintai hukum Allah dan hukum rasulnya secara lahir dan batin. Ini hukum berkaitan dengan hal apapun ya. Baik berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim di dalam hatinya tentang agamanya, atau berkaitan dengan ibadah, ibadah-ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, ataupun ibadah-ibadah non praktis seperti bakti orang tua, membantu orang lain, berbuat baik kepada tetangga, ya, atau ibadah-ibadah atau yang berkaitan dengan muamalah yaitu hubungan sosial, transaksi, jual beli, kemudian kesepakatan, persetujuan dan semisal, atau yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Mereka benar-benar tunduk terhadap Al-Quran dan hadis secara lahir dan batin. Wa yuhibbuna hukmallahi wa hukma rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Mereka mencintai hukum Allah dan hukum rasulnya secara lahir dan batin. Tidak membenci sedikit pun apapun hukum tersebut. Ya. Yang masuk akal terhadap mereka ataupun tidak masuk akal, yang sesuai dengan adat kebiasaan ataupun tidak sesuai dengan adat kebiasaan, maka mereka senantiasa menerima dan patuh terhadap hukum tersebut karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian Penulis mengatakan, "Tsumma la yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran surah An-Nisa ayat 65. "Fala ya'tariduna 'ala hukmillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, li'annahum ya'lamuna annahu al-haq wal 'adl." Mereka tidak menentang terhadap hukum Allah dan Rasulnya, karena mereka mengerti bahwa itu adalah benar dan adil. Nah, ini penting memahami bahwa apa saja syariat dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasul, baik yang berkaitan dengan akidah atau ibadah atau muamalah atau adab dan akhlak, maka itu pasti benar. Pasti benar, tidak ada salahnya. Dan kebenaran pasti mendatangkan kepada kebaikan. Dan pasti adil. Adil di sini maksudnya proporsional. Tidak mendatangkan kepada kezaliman. Saya beri contoh misalkan, ini hal yang harus kita yakini baik-baik. Syariat Allah, syariat Rasulullah, ketika kita berhadapan dengannya, maka yang harus ada dalam keyakinan kita adalah bahwa syariat tersebut pasti benar. Tidak boleh ada dalam hati kita semacam teori yang dilakukan oleh orang-orang liberal di zaman sekarang. Seperti teori mengkritisi Al-Quran. Teori tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi bedanya orang beriman, apa saja ayat dan hadis yang sampai kepada mereka, selama ayat tersebut dari Al-Quran, hadis tersebut sahih, maka pada saat itu yang ada pertama kali sami'na, kami sudah mendengar lalu kami taati. Itu sifat orang beriman. Sedangkan sifat orang-orang munafik, mereka yang di zaman sekarang juga ada munafiknya, yang lebih mengedepankan akal. Setiap kali mendengar ayat Al-Quran, hadis Rasul, tidak langsung beriman, tetapi mereka olah dulu di dalam otak mereka. Kalau seandainya akal mereka terima, maka berarti mereka terima ayat tersebut. Kalau sesuai dengan rasio, logika, akal fikiran mereka, mereka terima ayat atau hadis sahih tersebut. Nah, ini tidak benar. Sebagaimana yang sering diterapkan oleh sebagian orang-orang munafik, teori hermeneutika, yaitu mengkritisi Al-Quran. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Maka tidak. Kita sebagai orang beriman harus meyakini bahwa apa saja yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka dia adalah hak, kebenaran yang pasti mendatangkan kebaikan, dan dia adil. Adil di sini maksudnya adalah proporsional. Saya beri contoh misalkan pembagian harta waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayai. Lelaki memiliki bagian seperti dua bagian perempuan. Maka kita sebagai orang beriman cuma bisa mendengar bisa mengatakan sami'na wa ata'na, kami taat, kami mendengar dan kami mentaatinya. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya zail, penyimpangan, mereka mencari syubhat. Kenapa harus perempuan harus setengah? Ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia, ini merendahkan perempuan. Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak? Ya. Nah, itu bedanya. Kemudian dalam perihal persaksian, misalkan seorang laki-laki nilainya persaksiannya sama dengan dua orang perempuan. Ini juga tidak sesuai dengan hak asasi manusia, merendahkan perempuan dan semisalnya. Adapun orang beriman cukup mengatakan yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran, di awal-awal surat Ali Imran. Mereka mengatakan kami beriman kepadanya, seluruhnya datang dari Rabb kita. Ini harus kita tekankan baik-baik dalam hati kita. Tanamkan dalam diri kita dan anak-anak, anak dan istri kita, bahwa apa saja yang datang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, fahuwa haq wa adil, maka dia adalah kebenaran yang mendatangkan kebaikan, dan dia adalah keadilan, yaitu diletakkan dengan proporsional sesuai dengan tempatnya, wadahnya, dan semisalnya. Wa anna aqibatahu hamidatun, dan membuahkan akibat yang baik seperti yang sudah saya katakan tadi. Apa saja perintah jika dikerjakan pasti mendatangkan kebaikan. Apa saja larangan jika dijauhi pasti mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, apa saja perintah jika ditinggalkan pasti mendatangkan keburukan. Apa saja larangan jika dilanggar pasti mendatangkan keburukan. Seperti itu harus kita yakini. Ini akidah ini, ya, bahwa wa ma ataakumur rasulu fakhudhu, apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Ambillah di sini maksudnya adalah kerjakan, yakini, amalkan, cintai, karena dia pasti mendatangkan kebaikan, dan dia pasti diletakkan syariat tersebut di atas sifat proporsional, keadilan. Kemudian penulis mengatakan atau pensyarah mengatakan, fahum la yuqaddimuna syai'an ala hukmillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wala khalafa ahwa'ahum wa raghabatihim, fahum yatrukuna ara'ahum wa raghabatihim wa yaqbaluna hukmallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam li'annahum ya'lamuna ma fihi ma minal khairi ajilan wa ajilan. Mereka tidak mengedepankan sesuatu pun atas hukum Allah, yaitu orang-orang beriman tidak mengedepankan apa-apa atas hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mengedepankan akal seperti kaum Asy'ariyah dan juga orang-orang ahli kalam lainnya dari kaum Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal, ya. Kemudian juga yang mana sebagian kelompok-kelompok menyimpang, mereka mempunyai dasar akidah bahwa taqdimul aql 'ala an-naql, mengedepankan akal dibandingkan naql, dibandingkan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Dalil-dalil dari Al-Qur'an atau hadis yang tidak sesuai dengan akal manusia maka tidak bisa diterima. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Sedangkan orang beriman tidak. Mereka tidak mengedepankan sesuatu apapun dari atau di hadapan firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski bertentangan dengan hawa nafsu dan keinginan-keinginan mereka. Ini penting. Kadang-kadang sebagian ahli kalam yang lebih mengedepankan akal, mereka mengatakan bahwasanya ini hukum tidak sesuai dengan akal sehat. Maka kita katakan sebenarnya ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Cuma yang Anda maksud sebenarnya adalah hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka, kita dilarang untuk mengikuti orang-orang kafir karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Di antaranya misalkan fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahwasanya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wala tattabi' ahwa'ak amma ja'aka minal haq, ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, yang artinya janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim dia harus yakin, harus paham betul bahwa orang-orang munafik, orang-orang ahlul kalam yang lebih mengedepankan akal ketika mereka mengatakan bahwasanya ini tidak sesuai dengan akal sehat, maka ketahuilah yang mereka elu-elukan dari akal sehat itu sebenarnya hawa nafsu. Sebenarnya apa? Hawa nafsu. Lihat saja dalam perkara akidah, dalam perkara akidah-akidah yang banyak. Ya. Contoh misalkan mereka dalam penyimpangan LGBT, lesbian, gay, transgender. Mereka mengatakan bahwasanya biarkan manusia-manusia tersebut mempunyai hak kemanusiaan untuk hidup sebagaimana pilihannya masing-masing. Karena itulah yang dia pilih. Inilah yang sesuai dengan akal sehat. Maka ketahui ketika mereka mengatakan itu akal sehat, bahwa sebenarnya yang mereka inginkan itu sebenarnya adalah hawa nafsu. Ya. Yattabi'una ahwa'ahu. Mereka sebenarnya mengikuti hawa nafsu. Contoh yang lain lagi, bahwasanya sebagian orang memperbolehkan untuk kumpul kebo, nikah sejenis. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hak asasi manusia. Maka kita katakan ini bukan hak asasi manusia, tetapi itu adalah hawa nafsu. Meskipun Anda berdalih itu adalah sesuai dengan akal sehat. Akal yang mereka maksud sebenarnya adalah hawa nafsu. Contoh yang lain, mereka tidak setuju dengan pembagian harta waris, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, persaksian antara laki-laki dan perempuan, persaksian, nilai persaksiannya berbeda, dan seterusnya. Mereka senantiasa selalu berdalil dengan akal. Ini tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan akal sehat. Sebenarnya yang mereka katakan itu adalah hawa nafsu. Itu harus dipahami betul baik-baik oleh kaum muslimin. Kemudian pensyarah Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, mereka meninggalkan pendapat-pendapat, yaitu orang-orang beriman, meninggalkan pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan mereka, menerima hukum Allah dan Rasulnya, karena mereka mengetahui kebaikan yang ada di dalamnya di dunia maupun di akhirat. Nah, ini yang harus kita yakini baik-baik. Semua hukum yang datang dari Allah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maka itu isinya adalah kebaikan. Tidak ada cacat sama sekali. Jika perintah dikerjakan, maka pasti mendatangkan kebaikan. Jika larangan dijauhi, pasti mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, jika perintah ditinggalkan, maka pasti mendatangkan keburukan. Jika larangan dilanggar, pasti mendatangkan keburukan. Apa saja, silahkan cek. Semua hukum Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu keyakinan kita. Ya, dan tidak perlu diskusi akan hal ini. Ini keyakinan, tidak perlu diskusikan. Saya yakin betul bahwasanya perintah apapun dalam Al-Quran dan hadis, maka pasti mendatangkan kebaikan jika dikerjakan. Dan larangan apapun dalam Al-Quran dan hadis, pasti mendatangkan kebaikan jika dijauhi. Ini akidah seorang muslim, ya. Kemudian penulis mengatakan, haulai humul mu'minun idza balaghahum hukmullahi wa rasulihi fa innahum la yuriduna bihima badilan abadan wa la yu'thiruna ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ayya masdarin aw ayya hukmin hadhihi hiya sifatul mu'minin. Mereka itulah orang-orang yang beriman, ya, sifat orang beriman seperti itu, menerima istislam, menerima. Jika sampai kepada mereka hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak mau menggantikannya selamanya, serta tidak mendahulukan sesuatu dasar apapun, hukum apapun atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat orang beriman. Ya, pemikiran sebagus apapun maka tidak bisa didahulukan dari Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian konsep sebagus apapun tidak bisa didahulukan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, inilah sifat orang-orang beriman. Karena itulah walidzalika tajiduhum yahrusun wa yuqbiluna ala ta'allumil kitabi was sunnah wa yatahammaluna at-ta'aba wal masyaqqata li'annahum yuhibbuna al-kitaba was sunnah. Karena itulah kamu dapati mereka sangat antusias untuk menerima dan mempelajari Alkitab dan As-Sunnah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta mampu bertahan menahan beban dan kesulitan karena mereka mencintai Al-Quran dan Sunnah. Jadi konsekuensi logisnya seperti itu. Kalau seandainya orang-orang beriman tidak mendahulukan apapun dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan sangat mencintai Al-Quran dan Sunnah. Mereka sanggup untuk menahan beban, menahan kesulitan, bersabar saat mendapati, saat mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena mereka tidak mendahulukan apapun selain Al-Quran dan Sunnah. Konsekuensi logisnya seperti itu. Ya. Maka bisa dikatakan seperti ini, yang kurang semangat untuk belajar ilmu agama, maka kurang pula penyerahan dirinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah ini garis bawahi baik-baik. Ini quote. Yang kurang semangat belajar ilmu Al-Quran dan hadis-hadis sahih, maka berkurang pula penyerahan dirinya terhadap Al-Quran dan hadis. Karena orang yang mengedepankan hukum Al-Quran dan hukum hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini saya secara konsekuensi logisnya dia akan sangat mencintai kepada Al-Quran dan hadis, dan berarti dia akan sangat mencintai juga mempelajari Al-Quran dan hadis. Mereka akan meluangkan waktu, tenaga, fikiran, harta dan segala macam usaha untuk bisa mempelajari Al-Quran dan Hadis. Kenapa? Karena mereka tidak mendahulukan apapun dari Al-Quran dan Hadis. Ya, ini perhatikan. Maka silakan koreksi masing-masing bagaimana semangat dan antusias seseorang di dalam mempelajari Al-Quran dan Hadis. Karena sebesar semangat seseorang, sebesar antusias seseorang belajar Al-Quran dan Hadis, sebesar itu pula penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa ya'lafuna al-kitaba wa sunnah wa yuhibbuna wa yashtaquna ila al-kitabi wa sunnah ashadda mimma yashtaquna ila al-ta'ami wa al-sharab lima fi qulubihim minal mahabbati li kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi khilafil munafiqin fa innahum yanfiruna minal kitabi was sunnah wa ta'allumiha. Mereka dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mencintai keduanya, senantiasa rindu kepada Al-Qur'an dan Sunnah melebihi kerinduan mereka kepada makanan dan minuman, karena kecintaan di dalam hati mereka terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan hal ini, banyak sekali orang-orang yang memberitahu saya, baik melalui SMS, WhatsApp, Messenger di Facebook, direct message di Instagram, bahwa Ustaz, kami kangen majelis ilmu langsung, kami kangen untuk duduk di majelis ilmu secara langsung. Nah, ini termasuk daripada iman. Kenapa? Karena berarti mencintai Al-Quran dan Sunnah. Sebesar kecintaanmu terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka sebesar itu pula penyerahan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini rentetan tiga yang sangat berkaitan, yaitu yang pertama semangat belajar Al-Quran dan Sunnah. Sebesar semangat belajar Al-Quran dan Sunnah, sebesar itu pula kecintaan dia kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebesar kecintaan dia kepada Al-Quran dan Sunnah, sebesar itu pula berarti penyerahan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beda dengan kaum munafikin, orang-orang munafik, terutama munafik akbar yang lisannya Islam, hatinya kafir, yang lari dari Al-Quran dan Sunnah, mencari sumber lain, sumber hukum lain, ya, mengedepankan akal. Wallahi para ikhwah, kalau seandainya orang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka agama Islam ini sangat mudah. Yang menjadikan sulit adalah sebagian orang-orang yang lebih menyandarkan dirinya kepada akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Karena akal maha terbatas, ya. Dan juga akal siapa yang dijadikan sebagai sandaran? Kalau seandainya disandarkan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal. Kemudian pensyarah mengatakan bi khilafil munafiqin fa innahum yaqra'una minal kitabi wasunnah yanfiruna minal kitabi wasunnah wa ta'allumiha aw yaqra'una alquran bi alsinatihim faqat wa yanfiruna min sunnatir rasul sallallahu alaihi wa sallam qala ta'ala ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Beda dengan kaum munafik yang lari dari Al-Qur'an dan Sunnah dan lari dari mempelajarinya, dan mereka hanya membaca Al-Quran dengan hanya dengan lisan mereka saja dan lari dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering saya ingatkan kepada para penghafal Al-Quran terutama, ya, bahwa menghafal Al-Quran sangat bagus, tetapi yang paling utama adalah setelah menghafalnya mempelajarinya guna mengamalkan. Mempelajarinya guna mengamalkannya. Jangan sampai nanti menjadi orang munafik yang membaca Al-Quran hanya di lisan, tetapi bacaannya tidak sampai kepada, tidak melewati tenggorokannya, tidak masuk ke dalam hati, tidak menjadi cahaya, tidak menjadi petunjuk, ya, sehingga akhirnya tidak diamalkan. Kemudian pensyarah membawakan Quran surah An-Nisa ayat 61. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Yang artinya niscaya kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maksudnya adalah orang-orang munafik membaca Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'annya tidak diamalkan. Buktinya mereka tidak mengamalkan Al-Qur'an, mereka senantiasa menghalangi orang-orang untuk mengamalkan agama Islam, ya, untuk mengamalkan agama Islam. Nah, kemudian penulis mengatakan atau pensyarah mengatakan wa qala ta'ala wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun hadhihi alamah ala annahum yubghiduna kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam surah Al-Munafiqun ayat 5, apabila dikatakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang munafik, marilah beriman agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada kalian, maka orang-orang munafik membuang wajah mereka, yaitu menoleh, dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Artinya ngapain dimintakan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu orang-orang munafik. Inilah, ini adalah tanda bahwa mereka membenci kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lanjut. Wala farqa kama dzakarna baina kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, li'annahuma min indillah wa innama yufarriqu bainal qur'ani was sunnah ahlud dalal alladhina yaqulun la naqbalu illa al-qur'an. Dan kemudian setelah itu pensyarah Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan bahwa apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu berarti ada dua, Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasulullah SAW. Maka tidak ada perbedaan antara Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Taala, Rasulullah SAW bersabda, innama utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya bersamanya, yaitu Sunnah Nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelas terhadap Al-Quran tersebut. Ini ahibati hafizakumullah. Jadi di sini pensyarah memulai menjelaskan dengan panjang lebar, nantinya tidak ada perbedaan antara Al-Quran dan Sunnah. Dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan tidak ada beda antara Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena keduanya adalah dari sisi Allah. Al-Quran firman Allah, kemudian Sunnah Rasulullah SAW wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan antara Al-Quran dan Sunnah adalah orang-orang yang sesat, yang mengatakan kami tidak menerima kecuali Al-Quran. Ini orang-orang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW jauh 14 abad yang lalu, yushiku anna ahadakum, ada hadisnya yang ada orang dari kalian yang bersandar dengan tumpuannya, kemudian dia mengatakan kepada orang-orang lain, hasbuna kitabullah, apa yang kita dapati maka itu yang kita ambil dari Al-Quran, adapun yang selain dari Al-Quran maka kita tolak. Saya bacakan hadisnya, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Rasulullah SAW bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya dengannya. Ala yushiku rajulum syaba'ana ala arikatih yaqulu alaikum bihadhal Quran, fama wajadtum fihi min halalin faahilluh, wama wajadtum fihi min haramin faharrimuh, ala la yahillu lakum lahmul himaril ahli wala kullu dhinabin minas sab'. Yang artinya, hendaknya kalian dengan Al-Quran ini, maka apa saja yang kalian dapati dari di dalam Al-Quran tersebut dari yang halal, maka halalkanlah. Apa saja yang kalian dapati dari Al-Quran tersebut hal yang haram, maka haramkanlah. Maksudnya dia tidak menerima kecuali dari Al-Quran. Nah, ini orang yang membedakan antara apa yang ada dalam Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan akan adanya orang-orang yang semisal dengan ini. Disebutkan dalam hadis yang lain, la nadri ma wajana fi kitabillahi taba'na. Pokoknya kami nggak tahu, hadis nggak tahu, apa yang ada dalam Al-Quran itu yang kita ikuti. Ya, nah ini adalah kelompok yang menyimpang, kelompok yang sesat, menyimpang karena hanya bersandar kepada Al-Quran, tidak bersandar kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. لأن القرآن لا يتطرق نقله احتمال أو شك خلاف السنة فإنه يتطرق إلى أسانيدها شك عندهم. Kenapa mereka begitu? Hanya menerima hukum dari Al-Quran, karena Al-Quran dalam penyampaiannya tidak terdapat keraguan atau kemungkinan-kemungkinan lain. berbeda dengan sunnah yang mungkin terjadi keraguan dalam sanadnya bagi mereka. Jadi sebabnya Al-Quran itu kata mereka mutawatir, dinukilkan oleh orang yang banyak, yang mustahil orang banyak ini semenjak 14 abad yang lalu berdusta. Sedangkan hadis, ada hadis yang lemah, ada hadis yang hasan, ada hadis yang palsu, lemah sekali, mungkar, syadz, dan semisalnya. Maka menurut mereka susah untuk menerima hadis. Nah ini sebabnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, pensyarah mengatakan, wa ammal muslim wa amma indal muslimin fa innahu la yatatarraqu ilaiha syak li annaha min riwayatith thiqat al asbat al huffaz alladzina naqaluha bi amanah fahum la yashukuna fi ahadithir rasul sallallahu alaihi wa sallam. Adapun bagi kaum muslimin tidak ada keraguan dalam sunnah, yaitu dalam hadis rasul, karena diriwayatkan oleh perawi yang thiqat, terpercaya, teguh dan kuat hafalannya, yang meriwayatkannya dengan amanah. Mereka sangat amanah dan mereka tidak meragukan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahlun nifaq walladzina fi qulubihim naqs iman kal khawarij wal mu'tazilah wa sa'ir at-tawa'if fa innahum la yashukkuna fi sunnah. Adapun bagi orang-orang munafik yang dalam hatinya kekurangan iman seperti kaum khawarij, kaum mu'tazilah, khawarij yang mempunyai keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari agama Islam, iman hanya satu kesatuan, siapa yang beriman tetapi melakukan dosa besar maka keluar dia dari iman, disebut sebagai di dunia sebagai orang kafir, kemudian di akhirat kekal abadi di neraka bersama iblis, Fir'aun, Haman, Abu Lahab, Qarun dan semisalnya. Kaum Mu'tazilah kebalikan dari itu, yang lebih mengedepankan akal, yang lebih mengedepankan akal. Golongan-golongan lain mereka meragukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dhum yashukku fi ahadithil ahad. Sebagian dari mereka meragukan hadis ahad. Apa itu hadisul ahad? Hadis ahad, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama hadis. Pengertian hadis ahad, ya, saya bacakan dari pengertian para ulama hadis, di antaranya hadis ahad dari para ulama hadis, hadis ahad adalah hadis yang selain mutawatir. Itu gampangan. Hadis ahad adalah hadis yang selain mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi tiga. Hadis masyhur, hadis ajiz, dan hadis gharib. Masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih banyak darinya yang tidak sampai kepada hadis mutawatir. Hadis ajiz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi saja. Hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Hadis masyhur seperti hadis yang berbunyi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sifatnya adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Ini hadis masyhur namanya, dan dia termasuk bagian dari hadis ahad karena cuma diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Sedangkan hadis ajiz, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi saja, seperti hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku Rasulullah SAW lebih ia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Bayangkan kalau seandainya ada orang yang membedakan, kami hanya menerima hadis ahad dalam perkara hadis mutawatir dalam perkara akidah, maka berarti dia menolak hadis ini. Karena hadis ahad, hadis ini adalah hadis ahad diriwayatkan cuma oleh dua orang perawi, padahal hadis ini berkaitan dengan akidah. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Kemudian hadis gharib, asing dalam bahasa Indonesianya, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Nah, di sini hadisnya contohnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya. Bayangkan ini juga hadis yang berkaitan dengan niat. Dan para ulama mengatakan hadisun niyyah thulutsul ilm. Hadis niat adalah sepertiga dari ilmu. Bayangkan. Kalau seandainya dikatakan bahwasanya kami tidak menerima hadis ahad di dalam perkara akidah, maka berarti dia menolak hadis tentang niat ini, yang mana para ulama mengatakan bahwa sepertiga ilmu dalam Islam adalah dari hadis tentang niat ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh, bahwasanya sebagian dari mereka meragukan hadis ahad. Itu namanya hadis ahad. Sebagian lagi meragukan seluruh sunnah, yang menganggap sunnah tidak mempunyai peran sama sekali. Ya. Ini kelompok-kelompok menyimpang. Ya, bahwasanya mereka meragukan sama sekali Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yaqulun yakfina Al-Qur'an. Dan mereka berkata cukuplah bagi kami Al-Qur'an. Wa ba'dhum yashukku fi ba'd as-sunnah fa yaqulu la naqbalu illa al-mutawatir min as-sunnah. Wa yarudduna akhbar al-ahad. وَيَقُولُونَ إِنَّهَا تُفِيدُ الظَّنِّ. Ada juga yang meragukan sebagian sunnah dengan mengatakan kami tidak menerima sunnah kecuali yang mutawatir. Nah, mutawatir tadi apa maksudnya? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok sahabat yang mustahil mereka dalam kelompok tersebut, yang banyak tersebut, bersepakat untuk berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok banyak sahabat, yang mustahil sekelompok banyak sahabat tersebut bersepakat untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mutawatir. Seperti misalkan hadis mutawatir man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ambillah tempat duduknya dari neraka. Ini hadis mutawatir lafzi dan makna. Lafalnya mutawatir, banyak sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, dan mustahil dengan jumlah yang banyak tersebut mereka berdusta atas hadis ini. Lafalnya sama, maknanya pun sama. Di sana ada mutawatir yang cuma maknawi, seperti hadis tentang syafaat, hadis tentang mengusap di atas dua khuf. Ini hadisnya mutawatir secara makna. Artinya banyak sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang hadis mengusap di atas khuf ketika tidak membasuh kaki dalam keadaan terpaksa. Nah, sebagian dari pengikut hawa nafsu, mereka membedakan, kami hanya mengambil hadis mutawatir dan kami tidak mengambil hadis ahad, kata mereka. Mereka menolak hadis ahad dan mengatakan bahwa hadis ahad hanya menunjukkan sampai tingkat prasangka saja. Jadi tidak menimbulkan tingkat yakin. Kemudian penulis mengatakan wa amma ahlul haqqi fa innahum yaqulun masaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana mutawatiran aw ahadan fa innahu yufidu al-ilma wal yaqin wa yahtajjuna bihi fil aqaidi wal ibadat wal muamalat. Adapun ahli kebenaran, orang-orang beriman, ahlu sunnah wal jamaah mengatakan hadis yang sahih, apa saja hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, baik itu mutawatir maupun ahad, maka itu menunjukkan sampai pada tingkat ilmu. Artinya memberikan pelajaran dan memberikan keyakinan, serta bisa dipakai sebagai sandaran dalam permasalahan akidah atau ibadah ataupun muamalah. Li'annahum la yashukkuna fih, karena mereka tidak meragukannya hadis tersebut selama hadisnya sahih, mau dia mutawatir, mau dia ahad, mau dalam perkara akidah, ibadah ataupun muamalah, selama sahih maka diterima. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna wa amma ahlul dhalal fa innahum yaquluna inna akhbar al-ahad la yuhtajju bihi fil aqaid li'annaha la tufidu dhann bizamhim wal aqaid tubna 'ala al-yaqin. Sementara orang-orang yang menyimpang, mereka mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah. Hujjah maksudnya dijadikan sebagai sandaran dalam permasalahan akidah, karena hanya menunjukkan sampai tingkat prasangka. Jadi hadis ahad tidak sampai kepada memberikan faedah ilmu yang yakin menurut mereka. Menurut mereka, sementara akidah harus dibangun di atas dasar kepastian. Begitu cara mereka memahami akidah ini. Tetapi yang jelas ini adalah bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para salafus saleh, bahwa mereka tetap menerima hadis, baik itu mutawatir, baik itu ahad, baik dalam perkara akidah ataupun ibadah ataupun muamalah. Nah, kira-kira kita sampai di sini dulu pertemuan yang ke 53 ini ya. Tadi salah 53. Nah. Kita coba lihat beberapa pertanyaan, apakah ada dari kaum muslimin yang bertanya. Naam. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan dulu kajian kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.